Ya makin apa? Luas aja bebas makin gak bisa ngomong. Makin variatif musiknya ya. Kenalan dulu, ini namanya siapa? Vino. Vino, yang ini? Yusu. Yuyun ini ya? Iwan. Datang cuma bertiga. Kapan balik lagi ke Surabaya? Mungkin lusa kan. Mungkin lusa ya. Oke. Tepuk tangan dong sekali lagi buat JRSM Surabaya. Thank you ya. Ini ngomong-ngomong ulang tahun, Jerox ulang tahun yang ke-9. Hadiah dari Jerox Star buat Jerox apa? Tenang, woi. Nih, gue takut sama laki-laki ini. Tadi gue dikejar-kejar mulu. Tadi dikejar terus lo ya? Ya. Jerox tukeran formasi untuk main alat musik. Tuh, ya. Nih, dengar ya. Iman pada bass ya, Wima pada gitar, Sony pada drum, Anton dancer katanya. Nanti Jerox Star pada bubar. Iya. Anton vokal, gue pengen dengar suara Anton kayak gimana kalau nyanyi ya. Setuju? Hah? Coba sini lo. Dikit nyanyi ya. Mau nyanyi, diam dulu. Lagu apa? Mau nyanyi lagu apa? ABG tua. Ton, lo katanya enak pang, Ton. Anak pang nyanyi lagu pang coba Ton. Apa lagu apa? Gak Save the Queen apa? Apalagi lagu ini doang nih, yang gue tahu ya. Ini judulnya Friday I'm in Love.